ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana cara bertobat dengan tobat nasuha? Tobat nasuha itu artinya tobat yang murni, tobat yang tulus. Ya, itu nasuha. Semakin tinggi derajat dia memenuhi syarat tobat, maka semakin tinggi pula derajat tobatnya. Ya. Dan para ulama sebutkan bahwa tobat itu ada 5 syarat. Kalau dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, dia ikhlas dalam tobatnya. Keikhlasan ini orang berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang sangat ikhlas sekali. Ya, bahkan tobat sahabat yang dirajam itu, kata Nabi, andai kata tobatnya dibagi untuk seluruh penduduk kota Madinah, akan cukup tobat dia ini. Jelas ya? Ini menunjukkan bahwa sebagian manusia itu ada tobatnya betul-betul sangat besar sekali, tobatnya tulus sekali. Syarat yang pertama ikhlas, yang kedua dia meninggalkan dosa, yang ketiga dia sesali perbuatan dosa, ada penyesalan, an-nadam, dan yang keempat dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi dosa itu lagi, dan yang kelima dia bertobat masih pada waktunya. Di mana waktu tobat itu? Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah barat. Baik. Itu kalau dosa antara dia dengan Allah. Kalau dosa antara dia dengan makhluk, maka itu 5 syarat tadi ditambah syarat yang keenam. Dia minta maaf, minta dihalalkan dari orang yang dizalimi.